dalam hadisnya dalam Bukhari Muslim dari Abdullah ibnu Amr ibnu al-As radhiyallahu ta'ala huma menegaskan balighu anni walau ayatan, sampaikan dari aku walaupun satu ayat. Khitabnya yang diajak bicara dengan riwayat ini adalah segenap kaum muslimin, sehingga ad-da'watu ilallah, berdakwah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mas'uliyatul jami', merupakan tanggung jawab semua pihak, tanggung jawab semua umat Islam, masing-masing dengan kadar ilmunya, masing-masing dengan kadar kemampuannya. Semakin mampu, semakin berilmu, maka beban yang ditanggung oleh dia semakin semakin besar dan semakin banyak. Sehingga ketika dia sebagai orang yang punya ilmu, dari kalangan tullabul ilm, dari kalangan para asatidzah, muallimin, maka tanggung jawab dakwah di pundak-pundak mereka lebih besar, lebih agung, lebih luas, lebih berat. Begitu pula ketika posisi dia sebagai seorang alim dari ulama'ul muslimin, maka tentunya lebih berat lagi tanggung jawabnya. Sehingga yang paling besar tanggung jawabnya adalah para anbiya wal mursalin, thummal amthalu fal amthal, kemudian orang yang mulia setelah mereka dan yang mulia lagi setelah mereka. Ikhwan fillah azakumullah, dikarenakan dakwah ini mas'uliyatul jami', tanggung jawab semua kita, dan dikarenakan dakwah ini termasuk amalun jama'i, amalan yang dikerjakan oleh banyak pihak, entah di tempat yang sama atau di tempat-tempat yang berbeda, di waktu yang bersamaan atau di waktu-waktu yang berbeda. Maka barakallahu fikum, wajib atas masing-masing da'i untuk menyatukan langkah, menyatukan kalimat, menyatukan gerakan, menyatukan dakwah, menyatukan misi, menyatukan visi. Ikhwan fillah azakumullah, ada beberapa hal, beberapa sebab yang mengharuskan kita menyatukan langkah dakwah, menyatukan kalimat dalam dakwah. Yang pertama ialah apa yang diuraikan di atas, dikarenakan dakwah ilallah mas'uliyatul jami', tanggung jawab semua kita. Yang kedua, li'anna da'wata amalun jama'i, karena dakwah ilallah itu merupakan amalan jama'i yang dikerjakan banyak pihak di tempat waktu yang sama ataupun yang berbeda, memerlukan koordinasi, memerlukan musyawarah, memerlukan langkah yang satu, kalimat yang satu. Yang ketiga, li'anna da'wata amruha azim wa sya'nuha jasim wa hamluha thaqil, dikarenakan dakwah ini barakallahu fikum perkaranya sangat agung, sangat besar, kedudukannya sangatlah besar, dan tanggung jawabnya sangatlah berat. Bukan semata-mata menyampaikan ilmu, bukan semata-mata menyampaikan risalah Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun dakwah ini lebih daripada itu. Di dalamnya ada unsur tarbiyah, pendidikan, ada unsur mengajak umat kembali kepada Allah. Di dalamnya ada unsur bayan wa tawdih, penjelasan, penjelasan, penggambaran, penggambaran yang jelas tentang Islam, tentang sunnah. Padanya pula ada barakallahu fikum upaya untuk menghadapi berbagai macam perkara atau orang yang menentang dakwah yang mulia ini, sehingga berat, besar, agung urusannya. Tidak mungkin barakallahu fikum dikerjakan sendiri-sendiri, tidak mungkin dakwah sendiri-sendiri, tidak mungkin dakwah dengan kalimat yang centang perenang. Harus satu langkahnya, harus satu kalimatnya. Perkara yang keempat ialah dikarenakan efek yang sangat positif, al-atharu tayyib, efek yang sangat positif ketika terjalin ta'awun da'awi bainal du'ati ilallah. Efek yang sangat positif ketika terjalin ta'awun dakwah di kalangan para da'i, di kalangan para ikhwah, barakallahu fikum. Efek yang luar biasa. Di antara efek positifnya adalah kalimatnya satu. Di antara efek positifnya adalah koordinasinya satu. Di antara efek positifnya ialah dakwah terlihat indah, dakwah terlihat kokoh, dakwah terlihat rahmah dan hikmah. Efek yang lainnya adalah ta'awun dalam dakwah ila Allah akan membuat dakwah ini semakin hari semakin melaju, semakin hari semakin bergerak ke depan, semakin hari semakin berkembang, semakin hari semakin diterima oleh masyarakat insyaallah ta'ala, diberkati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ada al-athar tayyib, al-athar at-tayyibah, efek-efek yang positif ketika dakwah disatukan langkahnya, disatukan koordinasinya, disatukan kalimatnya, disatukan ta'awunnya di antara para du'at ilallah, di antara para ikhwah karena Allah. Poin yang lainnya lagi ialah kenapa kita harus menyatukan langkah dalam dakwah? Dikarenakan a'da'ud dakwah kathirah, dikarenakan musuh-musuh dakwah sangatlah banyak. Ada a'da minad dakhil, musuh-musuh dari dalam, para penyusup-penyusup dalam dakwah salafiyah, zahirnya di atas sunnah, zahirnya di atas kebaikan, namun ternyata barakallahu fikum di balik itu dia memiliki makar yang cukup besar, hendak memporak-porandakan dakwah, memporak-porandakan barisan ikhwah, dikarenakan dia memang musuh-musuh dakwah. A'da minad dakhil, dari kalangan kaum munafikin, dari kalangan hizbiyin, dari kalangan mutasattirin bisunnah, hizbi-hizbi yang menyembunyikan diri mereka di bawah nama besar sunnah, menyembunyikan diri mereka di bawah nama besar salafiyah, namanya mutasattir, hizbi mutasattir bisunnah wassalafiyah, dari kalangan mumayyi'in dan yang lain-lainnya. Juga ada a'da minal kharij, musuh-musuh dari luar sana, orang-orang kafir, kaum musyrikin, ashabul ahwa wal bid'ah, yang terang-terangan penyimpangannya, yang terang-terangan berseberangan dengan ahlu sunnati wal jamaah salafiyin. Al-a'da kathirah, musuh dakwah itu sangat banyak. Musuh di balik selimut, musuh di dalam, dan musuh dari luar. Di saat yang sama, di saat yang sama, mereka musuh-musuh dakwah memiliki makar, memiliki makar, memiliki nasyab, geliat, semangat di dalam memusuhi dakwah, semangat dalam berta'awun alal ithmi wal udwan. Ifanamdina azakumullah, sunnatullah, sunnatullah pada musuh-musuh dakwah salafiyah ialah aqwaluhum mukhtalifah, pendapat-pendapat mereka, ucapan-ucapan mereka berbeda-beda. Syubhatuhum mutanawwi'ah, syubhat-syubhat mereka beragam. Tetapi hadfuhum wahid, tujuan mereka cuma satu, yaitu melawan dakwah salafiyah, meredam laju dakwah salafiyah, mencoreng moreng nama baik dakwah salafiyah. Ini yang terjadi. Hadza sufi, hadza syi'i, hadza khariji, hadza ikhwani haraki, hadza sururi kutbi takfiri, wa hadza tahriri, ila akhirih. Antum perhatikan, mereka memiliki prinsip yang berbeda-beda. Mereka memiliki pemahaman yang beragam. Mereka memiliki afkar, pemikiran-pemikiran yang berbeda-beda, akidah yang berbeda-beda. Tapi mereka tadi semua tadi, tajma'uhum syai'un wahid, mereka semua dikumpulkan oleh satu yang sama, yaitu adawatuhum li ahli sunnah, permusuhan mereka kepada ahli sunnah, dan permusuhan mereka kepada dakwah sunnah, dakwah salafiyah. Ini yang membuat barakallahu fikum, kita harus menyatukan langkah, kita harus menyatukan kalimat dalam dakwah. Musuh yang dihadapi itu banyak, syubhatnya banyak, pemahamannya banyak, pemikirannya banyak, makarnya beragam, tujuan mereka satu, mengarahkan panah-panah mereka kepada dakwah sunnah, dakwah salafiyah. Geliat mereka luar biasa, semangat mereka luar biasa, mengerahkan semua yang mereka mampu, dana yang besar, dana yang besar, tenaga yang besar, perhatian yang besar, usaha yang besar, harokah yang besar, semua serba besar, di samping untuk menebarkan batilnya mereka masing-masing, juga dalam rangka sekali lagi untuk meredam dakwah salafiyah. Di satu sisi mereka bisa berantem, di satu sisi mereka bisa saling membantah. Tetapi ketika dikaitkan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah Salafiyin, ketika dikaitkan dengan dakwah salafiyah, mereka bisa menyatukan langkah, mereka bisa merangkul satu sama lain, berkonspirasi, berkonsolidasi untuk meredam dakwah salafiyah. Yang berikutnya lagi, yang berikutnya lagi, sebab yang membuat kita barakallahu fikum harus menyatukan langkah dalam dakwah, menyatukan kalimat dalam dakwah, ialah dikarenakan secara waqi' musyahad, ya, secara real yang kita saksikan di berbagai macam tempat, banyak sekali barakallahu fikum terjadi masyakil dakhiliyah bainal ikhwah au bainat tullab au bainat tu'ad, secara real, secara kenyataan yang disaksikan di berbagai macam tempat, ternyata masih banyak muskilah-muskilah, masalah-masalah intern di tengah-tengah para ikhwah, di tengah-tengah para tulabul ilm, di tengah-tengah para da'i, yang membuat barakallahu fikum terjadi sedikit gesekan, terjadi sedikit perselisihan, ikhtilaf, efeknya sedikit merusak persatuan, sedikit merusak koordinasi, sedikit merusak kalimat, sedikit menggoyahkan langkah dakwah. Ini sesuatu yang tidak mungkin dipungkiri, walaupun tidak mungkin dibongkar di forum-forum yang luas seperti ini, namun cukup disinggung dikarenakan ada kenyataannya sebagai sebab yang berikutnya kenapa dalam dakwah kita harus menyatukan langkah dakwah, kita harus menyatukan kalimat dalam dakwah. Realnya, jujur kita mengatakan masih banyak masyakil-masyakil intern di tengah-tengah Ahlus Sunnah, di tengah-tengah dakwah salafiyah, bainal ikhwah, di antara ikhwah, atau bainal ikhwah wa du'at, antara ikhwah dengan da'i-da'inya, dengan ustaz-ustaznya, atau bainal du'at, atau muskilah di antara para da'i, atau di antara para ustaz-ustaznya, dan yang lain-lainnya barakallahu fikum, yang membuat upaya menyatukan langkah dalam perkara dakwah ini perkara yang sangat urgen, perkara yang sangat penting barakallahu fikum. Hadza wadih. Kemudian ikhwan fillah azakumullah, yang paling penting di dalam menyatukan langkah dakwah ialah masing-masing kita, seorang sunni, seorang salafi, terutama dia sebagai seorang da'i, da'iyah, ustadz, ustadzah, dia sebagai seorang pengampu dari pengampu-pengampu dakwah, yang paling penting ialah masing-masing kita harus memahami kaidah-kaidah, konsep-konsep, prinsip-prinsip dasar, cara-cara, upaya-upaya syar'i untuk menyatukan langkah dakwah tadi. Ini yang akan kita uraikan cukup panjang insyaallah taala. Harapannya dengan masing-masing kita mengetahui konsepnya, mengetahui prinsip-prinsip dasarnya, mengetahui wasilah-wasilahnya, upaya-upayanya. Masing-masing kita berupaya sekuat tenaga semaksimal mungkin untuk memiliki andil yang paling besar menyatukan langkah dakwah. Barakallahu fikum. Di antaranya yang pertama, menyatukan langkah dakwah itu dengan cara al-ijtima' alal haqqi wa bil haqqi wa ilal haqqi. Bersatu, ya, harus ada ijtima', bersatu dengan kebenaran, di atas kebenaran, menuju kebenaran. Al-haq yang dimaksud ialah Al-Kitab Us-Sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Masing-masing kita harus bersatu, bersatu dengan Al-Quran, Sunnah dan pemahaman salaf, bersatu di atas Al-Quran, Sunnah dengan pemahaman salaf, bersatu menuju bimbingan Al-Quran, Sunnah dengan pemahaman salaf. Bukan semata-mata menyatukan, bukan semata-mata bersatu, tapi persatuannya harus dengan konsep tadi, bil haqqi wa alal haqqi wa ilal haqqi. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam firman-Nya, disebutkan di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-103, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Hendaklah kalian berpegang teguh dengan tali Allah jami'an, dalam keadaan kalian bersatu di atasnya. Wala tafarraqu, dan kalian jangan berpecah belah. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita dengan tiga perkara. Perintah yang pertama ialah al-i'tisamu bihablillah, berpegang teguh dengan tali Allah. Tali Allah di sini adalah Al-Quran, As-Sunnah, Islam, Tauhid. Maknanya sama. Islam itu intinya adalah Tauhid, pegangannya ialah Quran dan Sunnah. Perintah yang kedua ialah jami'an, perintah bersatu, berijtima', berjama'ah di atas tali Allah tadi. Yang ketiga, larangan berpecah belah. Wala tafarraqu, larangan berpecah belah. Ayat ini barakallahu fikum juga menjelaskan kepada kita berkaitan dengan persatuannya pada kata-kata jami'an tadi. Terkait dengan persatuannya, persatuannya harus di atas i'tisam bihablillah, berpegang teguh dengan tali Allah, dengan Quran, dengan Sunnah, dengan Tauhid, dengan Islam. Bukan semata-mata bersatu, bukan semata-mata menyatukan kaum muslimin, bukan semata-mata menyatukan kalimat, langkah, misi dan visi, tetapi persatuannya harus dengan konsep yang jelas, dengan dasar yang jelas. Persatuannya itu dengan al-haq di atas al-haq, menuju kepada al-haq. Dipahami insyaallah. Nah, ini bukan semata-mata wacana, tapi harus diwujudkan di dalam langkah dakwah kita sehari-hari. Masing-masing harus evaluasi terkait dengan dakwahnya, terkait dengan wasilah-wasilah dakwahnya, terkait dengan uslub tata cara dakwahnya, terkait dengan semua yang berkaitan dengan dakwahnya, harus di atas al-haq, dengan al-haq, menuju al-haq. Kita semuanya bersatu di atas al-haq. Barakallahu fikum. Konsekuensinya adalah ketika ada sesuatu yang melanggar al-haq di dalam dakwah kita, harus disingkirkan, harus diperbaiki, harus dinasihati. Kalau tidak bisa, maka dibersihkan dan disingkirkan. Tidak boleh ada sedikit pun mukhalafah syar'iyah dalam dakwah kita. Tidak boleh. Konsekuensinya, ketika pada uslub-uslub dakwah kita, cara-cara penyampaian dalam perkara dakwah, ada yang melanggar al-haq, maka harus dirubah, harus diganti, harus diperbaiki, harus kembali kepada bimbingan al-haq. Kainan man kan, siapapun pelakunya, siap dikoreksi, siap diperbaiki. Konsekuensinya, ketika pada lembaga tarbiyah kita, ketika pada jalannya dakwah kita, ada perkara-perkara yang melanggar syariat, harus dibersihkan, harus dihindarkan, harus ditinggalkan, harus diperbaiki. Itu namanya ijtima' bil haq wa 'alal haq wa ilal haq. Barakallahu fikum. Konsekuensi yang lainnya lagi ialah dengan persatuan yang semacam ini, barakallahu fikum, tidak ada yang namanya ta'ifiyah, wala qabaliyah, wala asabiyah, wala hizbiyah. Tidak ada yang namanya pengelompokan, tidak ada yang namanya kesukuan, kedaerahan, tidak ada yang namanya fanatisme, tidak ada yang namanya hizbiyah dalam dakwah kita. Sebab itu semuanya mencoreng-moreng persatuan di atas al-haq tadi. Tidak boleh terjadi, tidak boleh dimunculkan di tengah-tengah dakwah, di tengah-tengah ikhwah alusunnah, yel-yel atau atribut-atribut atau suara-suara yang mengandung unsur ta'ifiyah, asabiyah. Adalah ya juz. Kembali ke mujur. Apa bahasanya? Kembali ke mujur. kami ikhwah-ikhwah mujur. Ya, lafadz ini kayaknya biasa-biasa saja ikhwan. Tetapi ketika disampaikan dalam konotasi-konotasi yang kurang tepat, mengandung unsur asofiyah. Ikhwah-ikhwah mujur, dakwah mujur, tarbiyah mujur, serba mujur. Emang mujur ya ikhwan ya. Masya Allah. Hadalah ya juz. Hah? Dibikin atribut jubah mujur, dibikin atribut jas mujur, dibikin atribut jaket mujur, dibikin atribut kolan suah mujur, dibikin atribut gamis mujur, cadar mujurah, dan yang lain-lainnya. Adalah ya juz. Bertentangan dengan konsep al-ijtima' bil-haq wa alal-haq wa ilal-haq. Ini bukan namanya ijtima', ini namanya asabiyah, namanya hizbiyah, namanya ta'ifiyah, namanya qabaliyah, namanya jahiliyah. Da'uha fa'inaha muntinah. Tinggalkan, kata Rasul, sebab itu semuanya baunya busuk. Barakallahu fikum. Ini konsep. Maka dakwah kita, dakwah sunnah, dakwah salafiyah, akan bisa menyatu kalimatnya, akan bisa menyatu langkahnya, akan bisa menyatu visi dan misinya ketika semuanya kembali pada konsep ini. Mari kita bersatu, tapi dengan kebenaran, di atas kebenaran, menuju kebenaran, dalam rangka membela kebenaran. Barakallahu fikum. Hadza mafhum. Ini yang pertama. Difahami insyaallah ya. Yang kedua. Yang kedua, menyatukan langkah dalam dakwah akan terwujud apabila masing-masing kita memahami yang namanya fiqhul khilaf. Saya bikin bahasa lebih umum. Bahasa yang aslinya adalah menyatukan langkah dalam dakwah akan terwujud, bisa diupayakan ketika masing-masing kita meninggalkan semua sebab-sebab perselisihan, sebab-sebab perpecahan. Yang diambil dari ayat di atas, wala tafarraqu wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Jangan berpecah belah, jangan berselisih, tinggalkan semua asbab ikhtilaf, tinggalkan semua asbab perpecahan di kalangan kita. Apa gunanya semangat menyatukan ikhwah tetapi banyak pihak yang suka berselisih, yang suka berpecah belah? Ibarat membangun sebuah bangunan, yang lain merobohkan, yang satu bikin pondasi, yang satu mencongkelnya, yang satu membuat bangunan, yang lain merobohkannya. Gak ada guna. Namun dikarenakan pembahasan ini, barakallahu fikum, pembahasan yang cukup panjang, maka saya bikin bahasa lebih umum dengan bahasa yang pertama tadi. Kita bisa menyatukan langkah dalam dakwah, kita bisa mengupayakan menyatukan langkah dalam dakwah, dan akan terwujud insyaallah ta'ala. Langkah yang satu, kalimat yang satu dalam perkara dakwah. Ingat, ketika masing-masing kita ahlu sunnah salafiyin terutama para ikhwah al-qaimin, pengampu dakwah, terutama para duat ilallah, para asatidah, memahami yang namanya fiqhul khilaf. Paham ya, Fahan? Memahami yang namanya fiqhul khilaf, fiqh berikhtilaf. Barakallahu fikum. Saya jabarkan. Ikhwanuddin a'azakumullah, di dalam Islam al-khilafu ala qismain, ikhtilaf itu dibagi menjadi dua. Ikhtilaf itu menjadi dua, dibagi menjadi dua. Yang pertama ialah ikhtilafut tadad. Yang pertama ialah ikhtilafut tadad, ikhtilaf yang tercela, ikhtilaf yang saling kontradiksi, disebut dengan ikhtilafut tadad. Juga disebut dengan istilah ikhtilafun madhmum, ikhtilaf yang tercela. Barakallahu fikum. Ini antum harus pahami. Maknanya dalam perkara-perkara yang disebutkan nanti, tidak boleh bagi seorang sunni salafi berpecah belah padanya. Tidak boleh berselisih padanya. Semuanya harus satu kata, satu kalimat, satu prinsip. Sebab ikhtilafnya tercela, kontradiksi dikecam dalam Islam. Tayyib, ikhtilafut tabat ini ada beberapa bentuk, beberapa surah. Yang pertama ialah al-ikhtilafu fid-din. Wahada huwal iftiraq wal furqah. Yang pertama ialah berselisih pada prinsip-prinsip agama. Berselisih, ikhtilaf tentang perkara agama, tentang prinsip-prinsip agama. Inilah yang dikenal dengan sebutan iftiraq, dikenal dengan sebutan furqah, perpecahan. Yang namanya furqah pasti tercela, iftiraq pasti tercela. Disebut dengan ikhtilafun fiddin. Namanya dalam prinsip agama tidak boleh berselisih. Akidah kita satu, akidah salafiyah. Prinsip-prinsip kita satu, usul salafiyah. Manhaj kita satu, manhajun salafi. Dakwah kita satu, dakwah salafiyah. Prinsip ibadah kita satu, ubudiyah ibadah salafiyah. Salaf itu maksudnya Islam yang benar, Islamiyah yang benar, dibahasakan dengan salafiyah. Satu. Dalam bab-bab ini tidak boleh terjadi yang namanya perselisihan, sebab berujung kepada perpecahan, dan itu dilarang dalam Islam. Wala tafarraqu, jangan berselisih dalam perkara agama, jangan berselisih dalam perkara akidah, jangan berselisih dalam perkara manhaj, jangan berselisih dalam perkara prinsip-prinsip dakwah. Ketika ada perselisihan, pertanda di situ ada penyimpangan-penyimpangan. Barakallahu fikum. Ujungnya nanti adalah hanya ada dua, imma ahlul haq wa imma ahlul batil. Ketika ada di tengah-tengah dakwah salafiyah itu berarti penyusup, penyusup dakwah yang harus dibersihkan dari dakwah salafiyah. Kainan man kan, siapapun orangnya, siapapun pelakunya. Difahami? Ikhtilaf inilah yang dimaksud oleh Allah Azza wa Jal dalam banyak ayatnya ketika melarang kaum muslimin berikhtilaf dan ketika mengecam ikhtilaf, seperti yang Allah sebutkan dalam Al-Quranul Karim di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-105. Allah mengatakan dalam firman-Nya, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتِ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. Kalian jangan seperti orang-orang yang berpecah belah, yang berselisih, setelah datang kepada mereka bayyinat, bukti-bukti, petunjuk ilmu. Mereka lah orang-orang yang mendapatkan azab yang sangat besar, yang sangat agung. Jangan kayak mereka. Tafarraqu wa ikhtalafu, di sini ikhtilaf yang tercela, ikhtilafun fiddin. Mereka adalah ahli kitab, al-yahud wa nasara, kaum musyrikin. Mereka adalah ashabul ahwa wal bid'ah. Jangan kayak mereka. Jangan kayak mereka. Ingat, ancamannya adalah wa ulaika lahum adzabun adzim. Mereka ini mendapatkan azab yang sangat pedih. Dalam ayat yang lain disebutkan di dalam surat Ar-Rum ayat yang ke-31 dan setelahnya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam firman-Nya, wala takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun. Kalian jangan seperti orang-orang musyrik itu, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka menjadi berkelompok-kelompok, masing-masing hizib, masing-masing kelompok merasa bangga dengan apa yang ada pada mereka. Dikecam ya. Ini yang namanya ikhtilafun fiddin, perselisihan dalam perkara agama. Yang pertama, itu akhlaknya kaum musyrikin. Wala takunu minal musyrikin. Yang kedua, ikhtilaf fiddin berefek munculnya berbagai macam firqah, firqah yang sesat, syiah. Sebab adanya berbagai macam firqah, firqah yang sesat dikarenakan ikhtilaf dalam perkara agama tadi. Dan ikhtilafun fiddin memunculkan asabiyah, memunculkan hizbiyah. Allah mengatakan kullu hizbin bima ladaihim farihun, masing-masing hizib merasa bangga dengan apa yang ada pada mereka. Asabiyah, hizbiyah, dikecam ya ikhwan, semuanya jelek. Intinya semua ayat yang mengecam ikhtilaf, semua hadis yang mengecam ikhtilaf, itu maknanya ikhtilafun fiddin, ikhtilaf dalam perkara agama yang dilarang dalam Islam. Sekali lagi, tidak boleh ada ikhtilaf ini pada ahlu sunnah wal jamaah salafiyin. Ketika terjadi perselisihan, perseteruan bainal ikhwah, bainal du'at, bainal asatidah terkait dengan perkara ini, gonjang ganjing, fitnah terkait dengan bab ini, itu artinya ada yang terpelanting dari dakwatus sunnah, dakwah salafiyah ini. Dinasihati, diproses, munasohah, munakosah, dialog. Ketika kembali alhamdulillah, tapi ketika tidak mau kembali kepada al-haq, maka dia dikeluarkan dari ahli sunnati wal jamaah, dia bergabung dengan apa yang dia ingin bergabung dengannya. Nuwallihi ma tawalla. Mau kepada khawarij silakan, mau kepada sururiyah silakan, mau kepada ikhwaniyah silakan, mau kepada halabiyah silakan. Nuwallihi ma tawalla. Barakallahu fikum. Sekali lagi, tidak boleh ada ikhtilaf ini di kalangan salafiyin. Yang kedua dari ikhtilaf yang tercela. Ikhtilaf dengan makna mufaraqatu jama'atil muslimin wa imamihim. Baik. Perselisihan atau ikhtilaf dengan makna mufaraqatu jama'atil muslimin wa imamihim, memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin dan penguasa mereka. Bahasa lainnya adalah al-khuruju alaihim, memberontak penguasa, menyelisihi jalannya penguasa dan rakyatnya. Barakallahu fikum. Ini juga tercela, diancam dengan ancaman yang mengerikan dalam Sahih Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'anhuma. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa man mata wa huwa mufariqun lil jama'ah fa innahu yamutu mitatan jahiliyah." Barang siapa yang mati dalam keadaan dia memisahkan diri, mufaraqah, berpecah, berpisah dari jamaahnya penguasa, kemudian dia mati, maka matinya mati jahiliyah. Yang ini wadih. Maka ikhwan fillah jazakumullah, di tengah-tengah dakwah kita tidak boleh ada aroma-aroma pemberontakan penguasa. Al-khuruju thalathatu anwa'in. Pemberontakan itu tiga macam. Yang pertama, al-khuruju bil qalbi. Pemberontakan penguasa dengan hati. Maknanya meyakini dia bukan penguasa kita. Meyakini kafirnya penguasa. Ada khuruj, pemberontakan penguasa dengan hati. Yang kedua, khurujun bil lisan, pemberontakan penguasa dengan lisan, dalam bentuk sabuhum, mencela penguasa, dalam bentuk membongkar keaiban penguasa di depan halayak ramai, dalam bentuk mencela mereka, melaknat mereka, mendoakan kejelekan atas mereka, mengkafir-kafirkan mereka dengan lisan. Juga diantaranya ialah memprovokasi massa, memprovokasi kaum muslimin untuk mendemo penguasa, memberontak penguasa, atau mencaci maki, mendoakan kejelekan kepada penguasa. Ada khuruj, pemberontakan ya ikhwan. Yang ketiga, khurujun bil fi'il, pemberontakan dengan aksi, dengan perbuatan. Demo-demo menghujat pemerintah, demo-demo menentang kebijakan pemerintah, demo-demo menyampaikan aspirasi, demo-demo meminta hak-hak rakyat, memperjuangkan hak-hak rakyat, demo-demo, ini semuanya khurujun bil fi'il, pemberontakan dengan aksi. Apalagi membawa senjata, kudeta militer, menyerang penguasa, dan segala macamnya. Tiga-tiganya pemberontakan, tiga-tiganya haram, dicela dalam agama ini. Dan semua itu tidak ada pada ahlus sunnati wal jamaah. Sekali lagi, dakwah kita tidak boleh ada padanya aroma-aroma pemberontakan. Dengan hati, dengan lisan, atau dengan aksi, tidak ada. Tercela ya. Nah, ketika ada, kok muncul suara-suara, gerakan-gerakan, geliat-geliat di antara ikhwah atau di antara sebagian asatidzah yang aromanya aroma pemberontakan, harus dibersihkan. Dinasihati, barakallahu fikum, diproses, diniqash, dialog. Nerima alhamdulillah, tidak terima maka dikatakan khariji, dia seorang khawarij, dikeluarkan dari daerah ahlu sunnati wal jamaah salafiyin. Tidak boleh ada pada dakwah salafiyah, tidak boleh ta'awun dengan dakwah salafiyah. Barakallahu fikum. Ini intoleransi. Paham ya? Tidak mungkin ada toleransi dalam perkara semacam ini. Sebab dikecam dalam Islam. Ini merupakan ciri-cirinya kaum khawarij. Barakallahu fikum. Yang ketiga. Yang ketiga dari apa ya, Pak? Yang ketiga dari ikhtilaf yang tercela. Ikhtilaf yang madzmum. Sengaja saya perpanjang supaya untuk memahami fiqh khilaf. Ini merupakan kunci utama untuk menyatukan langkah dalam cara dakwah. Yang ketiga ialah ikhtilaf dengan makna khilaf wa mukhalafatul ijma' al mutahaqqaq. Ikhtilaf dengan makna menyelisihi kesepakatan ulama yang meyakinkan ijma' yang baku yang pasti. Barakallahu fikum. Nama ikhwan. Ketika ulama kita ijma bersepakat atas suatu perkara, maka tidak boleh bagi siapapun untuk menyelisihinya. Menyelisihi ijma ulama itu penyimpangan. Bahkan kalau ada yang sengaja yata'ammad al-mukhalafah, dengan sengaja menyelisihi ijma ulama, itu kekufuran. Kufrun barakallahu fikum. Fallahul musta'an. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menegaskan, disebutkan dalam Majmu'ul Fatawa di jilid yang ke-13 halaman 27, beliau menyatakan, wa mukhalafatu ijma'is salaf khata'un qat'a, menyelisihi ijma' salaf sebuah kesalahan secara pasti. Dikarenakan barakallahu fikum, ijma' itu merupakan hujjah yang wajib diikuti, tidak boleh diselisihi. Al-ijma' adalah hujjah. Barakallahu fikum. Nama ikhwan. Ini yang berikutnya. Menyelisihi ijma' yang pasti, ijma' ussalaf. Di sini terutama dalam perkara-perkara da'awiyah, kita harus memahami, harus mengetahui perkara-perkara yang merupakan ijma' ulama' padanya. Tidak boleh diselisihi setelah itu. Saya bawakan diantaranya barakallahu fikum supaya antum paham. Diantara ijma' ulama terkait dengan bab dakwah ialah bahwasanya wasailu dakwah tauqifiyah. Tayib, wasilah-wasilah dakwah itu sifatnya tauqifiyah, harus dengan dalil, ayat dan contoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sarana dan prasarana dakwah itu tauqifiyah, harus dengan dasar dalil, ayat dan hadis. Kaidah ini mujma'un 'alaiha baina ahli sunnah. Disepakati oleh ahlus sunnah. Maka jangan menyelisihi ijma' ini. Ketika kita berdakwah, ketika kita membuat sebuah lembaga dakwah, lembaga tarbiyah, semua wasilah-wasilah dakwah kita yang kita lakukan dalam dakwah kita, dakwah itu sunnah, semuanya harus ada dasar ayat atau hadisnya atau dua-duanya. Di sini barakallahu fikum, haram, tidak diperbolehkan dalam perkara dakwah memiliki ijtihad sendiri di dalam masalah wasilah dakwah. Tidak boleh membikin-bikin sendiri, memunculkan perkara-perkara yang baru dalam wasilah-wasilah dakwah. Al-haram. Itu merupakan tindakan penyimpangan. Yang pertama, penyimpangan dalam perkara dakwah enggak sesuai dengan dakwah salaf. Yang kedua, menyelisihi ijma' salaf, ijma' al-sunnah terkait wasilah dakwah adalah tauqifiyah. Barakallahu fikum. Tidak boleh ada di kalangan ahlus sunnah salafiyin, tidak boleh ada pada dakwah salafiyah wasilah-wasilah dakwah yang muhdatsah, wasilah dakwah yang bid'ah, walaupun digandrungi oleh semua masyarakat. Haram adalah yajuz. Di antara contoh-contoh wasilah dakwah yang disebutkan oleh para ulama terdahulu dan para ulama sekarang ini, seperti barakallahu fikum, berdakwah dengan cara sama', dulu namanya sema'an, sama', ini cara dakwahnya orang-orang sufiyah. Dakwah mereka dengan sama', dengan sama', dengan sema'an. Gambarannya ialah menggunakan at-tarab, semacam gendang-gendang, pemukul-pemukul. Kalau sekarang mungkin alat-alat musik islami, kata mereka pakai ebel-ebel islami. Kemudian disertai dengan wirid-wirid, zikir-zikir. Kalau di zaman namanya semaan-semaan, zibaan-zibaan, pujian-pujian, manakiban-manakiban, disertai dengan rakas. Tahu rakas ya kan? Joget ria. Ayo, sampai detik ini itu merupakan tindakannya kaum sufiyah. Nauzubillah min dzalik. Dulu namanya sama', namanya sama'. Ada pada masa Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, dan beliau termasuk orang pertama yang mengingkarinya. Barakallahu fikum. Ya enggak mungkin saya contohkan ya. Ada gambaran kan ya? Jadi acaranya rami, biasanya di masjid. Ini termasuk ihana, mereka menghinakan masjid dengan acara-acara semaan tadi. Terkadang mereka melingkar, membuat sebuah halaqah lingkaran. Terkadang berbaris saf, saling berhadapan. Jadi yang sebelah sini berhadapan, ini berhadapan, ini berhadapan, beberapa saf saling berhadapan. Nanti mereka sambil berdiri, sambil joget-joget begitu, sambil menepuk yang namanya gendang dan segala macamnya, sambil wirid, sambil dibaan, sambil manakiban, sambil hadrahan, sambil yang tadi itu. Entah dengan lafaz solawat yang mereka bikin-bikin atau dengan lafaz-lafaz yang lainnya, itu namanya semak. Kata mereka, ini cara yang terbaik untuk mengundang respon masyarakat. Bid'ah ya akhi. Tidak ada di zaman salaf لا رسول صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه ولا تابعين ولا تبعوا تابعين. Dan ingat, kalian yang mengaku sebagai Syafi'iyah, Al-Imam Syafi'i rahimahullah, orang pertama yang mengingkari cara dakwah semacam itu. Beliau mengatakan muhdatsah. Barakallahu fikum. Kalau sekarang disebut dengan nada dan dakwah. Semaan sampai sekarang masih ada ya kan. Masing-masing negara sufiyah punya semaan sendiri-sendiri, cara sendiri-sendiri. Antum kalau lihat bagaimana mereka itu ya kan, antum akan mengatakan haulai majanin. Hah? Antum mengatakan itu orang gendeng ya kan. Atau orang majnun. Persis kayak orang majnun. Cara-cara mereka ini. Yang sekarang ini namanya nada dan dakwah. Kalau di kalangan ikhwanul muslimin, orang-orang harakiyin, namanya anasyid islamiyah. Nasyid, nasyid islami. Faham ya kan ya? Barakallahu fikum. Naam. Hadha muhdatha. Barakallahu fikum. Contoh yang lain. Ingat ya, itu tidak boleh ada pada ahlus sunnah salafiyin. Contoh yang lain ialah ad-da'wah bisinema wat-tamthiliyat, berdakwah dengan tamthiliyat, membuat acara opera-opera, sinema-sinema. Barakallahu fikum. Difahamin ya? Jadi kalau ingin menyampaikan sebuah dakwah di tengah-tengah masyarakat supaya masyarakatnya senang, merespon, datang banjir manusia, dibikin acara panggung namanya opera. Nah, namanya sinema. Tergantung nanti mau menyampaikan tema apa. Misalkan menjelaskan tentang Jundullah wajudus syaitan. Misal judul operanya itu antara tentara Allah versus tentara syaitan. Nanti ada di kalangan mereka yang menjadi tentara-tentara Allah yang namanya tamfiliyat. Ini berperan sebagai fulan, fulan, fulan, fulan, fulan, pasukan-pasukan Allah Azza wa Jal. Yang ini berperan sebagai iblis, yang berperan sebagai syaitan, berperan sebagai tentara-tentara syaitan. Dibikin skenario. Gitu ya. Ada sutradaranya kan, skenario. Jalan ceritanya seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Tujuan intinya adalah kita harus bergabung dengan jundullah, harus meninggalkan judul syaitan dengan cara-cara opera. Senang tuh masyarakat. Kayak menghadiri acara ketopraan ludrukan gitu ya. Yang ini menghadiri acara panggung opera, opera dakwah. Senang, wah masya Allah, yang tua, yang muda, yang laki, yang perempuan, banjir manusia tempatnya mereka. Ini adalah bid'ah muhdatsah. Ini dulu yang paling getol melakukannya adalah ikhwanul muslimin. Dan sampai sekarang, bedanya kalau dulu acara panggung, kalau sekarang acara channel. Dipahami? Sekarang ini dakwah melalui film-film islami, kata mereka. Menggunakan istilah film, film-film islami, sinetron-sinetron islami. Apa judulnya ya Pak? Lain dunia, dunia lain. Apalagi kembali pada fitri. Katanya orang Brebes ngawak ya Pak. Nebak-nebak saja ngawur. Mungkin demikian judul mereka. Bid'ah muhdatsah ya Pak. Ini merupakan wasilah dakwah yang mungkar, muhdatsah. Tidak ada di kalangan salafun saleh yang berbuat demikian. Wallahul musta'an. Faham ya khuannya? Barakallahu fikum. Dan juga yang lain-lainnya. Intinya adalah di dalam dakwah salafiyah, dakwah ahlus sunnah, tidak boleh ada tindakan mukhalafatul ijma', menyelisihi ijma' ulama, ijma' salaf, terutama ijma' dalam bab dakwah. Di antaranya adalah terkait dengan masalah wasilah, wasilah dakwah. Ketahuilah, wasilah dakwah ahlus sunnah itu tauqifiyah, dengan dalil, dengan ayat, dengan hadis, dengan contoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dakwah salafiyah mengecam semua wasilah-wasilah bid'ah dalam perkara dakwah. Ketika ada, mulai ada ide-ide liar sebagian pihak, entah ikhwah pengampu dakwah, sebagian dai memiliki ide-ide liar dalam rangka untuk menyemarakkan dakwah sunnah, dakwah salafiyah, dalam rangka untuk menyatukan langkah, lalu berijtihad membikin sendiri wasilah dakwah tidak pernah ada di zamannya Rasulullah SAW, maka ini perkara yang harus dibersihkan. Nasihati di munakosha, menerima alhamdulillah, tidak menerima menyingkir dari ahlu sunnati wal jamaah. Ini sifatnya intoleransi, dikarenakan tindakan mukhalafatul ijma' itu penyimpangan, sengaja menyelisihi ijma' itu merupakan kekufuran. Barakallahu fikum. Hati-hati. Sehingga para asatidah dan para duat harus ekstra ketat dalam menampung aspirasi-aspirasi ikhwan, aspirasi-aspirasi sebagian da'i. Terkadang sebagian mereka sangat aktif, mobilnya sangat tinggi dalam perkara dakwah, menyampaikan ide-ide kepada para asatidah untuk melakukan manuver-manuver dakwah, gitu bahasanya. Dicek. Kalau sesuai dengan bimbingan Al-Kitab wa Sunnah, dengan pemahaman Salaful Ummah, labas. Kalau tidak, mohon maaf. Walaupun digandrungi orang satu dunia, enggak barokah. Barakallahu fikum. Sebagian pihak menyampaikan idenya, Ustaz, kenapa kita tidak seperti mereka, dakwah kita masuk ke channel-channel yang ada, Ustaz? Itu kan jangkauannya sangat luas, Ustaz. Bisa mencapai dan menjangkau tempat-tempat dan orang-orang yang tidak bisa kita datangi. Ustaz ceramah di Mujur, Ustaz. Tapi antum bisa sampai ke penjuru tanah air, ke pelosok-pelosok tanah air, bahkan ke pelosok dunia. Nah, ini ide. Diterima apa enggak ini? Loh kok diem saja? Terima apa enggak ini? Jawabannya dikaji. Dikaji. Kalau kita melihat kenyataan dan pengalaman-pengalaman yang diambil dari orang yang sudah masuk padanya, sulit untuk mempertahankan dakwah dengan konsep bilhaq wa alal haq wa ilal haq. Ketika masuk ke channel-channel tadi, walaupun itu channel-channel link-link pribadi, sedikit banyak akan terjatuh dalam mukhalafah syariah. Paham ya? Sedikit banyak akan terjatuh pada mukhalafah syariah. Sebagaimana telah terjatuh padanya orang-orang yang lancang, yang berani masuk pada wasilah dakwah tersebut. Jangan lupa kita punya konsep, kalau dakwah ini kepingin satu, konsepnya harus bilhaq, wa alal haq, wa ilal haq. Kita harus bersatu dengan konsep ini. Kita tidak boleh mengadakan sesuatu yang mengandung unsur mukhalafah syariah padanya. Mafasidnya terlalu besar. Barakallahu fikum. Di antara mafsadnya barakallahu fikum, yang paling gampang aja sudah ya. Kalau sudah masuk ke channel-channel, minimalnya adalah itu secara langsung atau tidak langsung mengajak antum sekalian untuk kembali kepada channel. Ya Pak ya. Ya, ya enggak mungkin kan dakwahnya lewat channel terus antumnya sambil merem. Antumnya sambil lihat tembok, ya ora mungkin. Otomatis harus memiliki perangkat yang bisa menyalakan channel tadi. Betul? Bapak diem. Ya Pak ya. Ah. Itu sudah mafsadah azimah. Nah, ketika sang ustadz tampil di channel tadi, ya enggak mungkin sih yang lihat cuman ikhwan-ikhwan dan putra-putranya. Nah, akhwat, maksudnya enggak lihat. Ya lihat di rumahnya antum sedang taklim bersama dengan keluarga. Gimana? Dibuka channelnya. Yang lihat ya kamu, ya anakmu, ya istrimu, ya putrimu. Melihat ustadznya. Ima satu dari dua komentar. Ustadznya wis tuwe. Orang ganteng. Ghibah. Ya Pak ya. Atau yang kedua, ustadznya masih muda, cakep, ganteng. Kamunya gak ada masalah, kamunya laki-laki. Kecuali kalau kamunya ada yang sowak, ya Allahul musta'an ya ikhwan. Nah ini perempuan, kamu gak tahu di sebelah kamu sang istri, sang putri terpesona dengan ustadznya, gak kedip sedikit pun. Muncul komentar, bah, ternyata ustadz-ustadz salafiyin itu masih muda-muda ya. Hah? Kamunya mungkin, iya mereka masih muda-muda. Gak mudeng antum dengan ucapannya satu ini. Allahul musta'an. Padahal wanita-wanita muslimah diperintahkan untuk ghadul basar kepada laki-laki yang bukan mahramnya. Ya Pak ya. Wa qul lil mu'minati yaghdhubna min absarihinna wa yahfadna furujahun, dan katakan kepada wanita-wanita yang mukminah ini untuk menundukkan pandangan-pandangan mereka dari laki-laki yang bukan mahramnya dan menjaga kemaluan mereka. Ya enggak ghadul basar lagi dipentelengi sama mereka. Ini iskal sempat terjadi pada yang sebelah-sebelah itu, dai-dai channel. Assalamualaikum. Akhirnya Pak Ikhwan, bukan kemudian mengevaluasi, tapi justru memunculkan fatwa-fatwa yang syadzah. Kalau khawatir istri-istri kalian terfitnah dengan ustadznya, ya sudah dikasih kerpu saja televisinya itu. Paham ya? Layarnya itu ya sudah kamu tutupi saja. Jadinya kan nanti cuma dengar suaranya tok. La haula wala quwata illa billah. Kalau yang ngomong ini adalah orang yang baru kemarin ngaji, dimaklumilah pemula. Lah yang punya fatwa semacam ini seorang dokter. Bukan dokter di UIN. Ini doktor di Jami'ah Islamiyah Madinah, tempatnya para ulama, tempatnya para masyayikh. Ini fatwa ba'irah. Barakallahu fikum. min fatwa hadza. Nah kalau seperti itu fatwanya ngapain kamu menggunakan channel? Ya cukup menggunakan radio kan. Suaranya tok yang kedengaran. Ngapain juga pakai channel? Innaha la ta'mal absaru walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Bukan matanya yang buta, tapi hatinya yang buta. Barakallahu fikum. Nauzubillahi min dzalik. Itu baru dua poin. Satu poin saja dari mukhalafah tidak boleh ada pada dakwah sunnah, dakwah salafiyah. Apalagi sekian banyak mafsadat. Maaf, bukannya salafiyin tidak mampu untuk berdakwah lewat channel-channel tadi, tapi memang tidak pernah mau, dikarenakan banyak mafasid dan mukhalafah syariah padanya. Ingat, wasilah dakwah itu tauqifiyah, harus dengan nas dalil Alkitab as-Sunnah, dengan pemahaman salaful ummah. Tidak boleh ada padanya mukhalafah syariah sedikit pun. Tidak boleh ada pada salafiyah. Sebab ini termasuk ikhtilaf yang tercela. Barakallahu fikum. Nama ikhwan. Difahami ikhwan ya? Ini tiga macam, tiga bentuk ikhtilaf yang tercela dalam Islam. Dalam bab-bab semacam ini tidak ada toleransi. Kita mengatakan dalam bab ini intoleransi. Yang ada hak atau batil. Yang hak kita pegangi, kita bela. Yang batil kita jauhkan, ditinggalkan. Masya Allah, kaget saya. Masya Allah. Kalau ada suara itu layak di sini, bukan saya yang berbicara. Allah yafarifikum. Nama ikhwan. Sehingga di dalam dakwah salafiyah, dakwah al-sunnah, tidak boleh ada ikhtilaf-ikhtilaf yang semacam ini. Barakallahu fikum. Lanjut. Yang ke? Loh. Yang keberapa ya, ikhwan? Itu jangan ngelamun ya, ikhwan. Termasuk ikhtilaf yang tercela. Tidak boleh ada pada dakwah salafiyah. Iyalah kullu ikhtilafin adda ilal fitani wal khusumati walau kana sa'igan fi dhatihi. Termasuk ikhtilaf yang tercela ialah semua bentuk perselisihan. Semua bentuk perselisihan yang menjurus pada fitnah-fitnah, perseteruan-perseteruan di kalangan kaum muslimin, di kalangan salafiyin. Walaupun ikhtilafnya pada zatnya ikhtilaf yang diperbolehkan. Ikhtilafnya boleh, tapi dikarenakan masuk kepada kerangka fitnah, membuat heboh, membuat perseteruan di kalangan salafiyin, kep-kepan di kalangan salafiyin, permusuhan di kalangan salafiyin, la yajuz, hukumnya haram. Apalagi menjurus kepada asabiyah bid'ah. Barakallahu fikum. Hadza wadih. Ini disinggung disinggung barakallahu fikum oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitab beliau Al-Istiqamah di halaman yang pertama, di juz yang pertama halaman 31 dan setelahnya. Beliau menyatakan walakinil ijtihadu sa'ir لا يبلغ مبلغ الف لا يبلغ مبلغ الفتنة والفرقة إلا مع البغي لا لمجرد الاجتهاد ila qawlihi fala yakunu fitnatan wa furqatan ma'a wujudil ijtihadis sa'ir bal ma'a naw'i baghyin. Kata beliau, tetapi ijtihad yang boleh, ingat ya, ijtihad yang boleh tidak boleh mencapai tingkatan fitnah dan perpecahan di kalangan kaum muslimin. Ijtihad yang boleh dalam Islam tidak boleh sampai pada tingkat memunculkan fitnah dan perpecahan di kalangan kaum muslimin. Itu tidak mungkin terjadi kecuali ketika ada baghyun, tindakan yang zalim semena-mena, bukan karena semata-mata ijtihadnya. Maka tidak mungkin terjadi sebuah fitnah atau perpecahan ketika ijtihadnya boleh, kecuali pasti ada baghyun, tindakan semena-mena kezaliman. Barakallahu fikum. Ini kalimatnya beliau, diambil faedah oleh para ulama kita dengan menyatakan semua ikhtilaf, semua perbedaan pendapat, semua ikhtilaf yang memunculkan fitnah, perseteruan, permusuhan, perpecahan di kalangan salafiyin tercela. Pasti ada unsur semena-mena, kezaliman padanya, apalagi mengandung unsur asabiyah, hizbiyah. Camkan baik-baik. Nanti akan kita rinci insyaAllah pada pembahasan ikhtilaf yang boleh. Contoh ikhtilaf yang boleh dikarenakan dalilnya dianggap sama-sama kuat. Dicontohkan seperti dalam masalah kaifiyah salat. Baik, terkait dengan masalah kaifiyah tasyahud, terkait dengan isyarat dengan jari telunjuk. Isyarat dengan telunjuk ini menggunakan tahrik, menggerakkan telunjuknya ataukah dia diam, ada mutahrik. Khilaf di kalangan para ulama kita, jumhurul fuqaha, mayoritas fuqaha kita berpendapat bahwasanya ketika tasyahud dan isyarat dengan jari telunjuk itu diam, tidak menggerak-gerakkannya. Hadis yang menyebutkan menggerak-gerakkan telunjuk syadz, ganjil. Sebagian fuqaha kita berpendapat la, yang sunnah adalah menggerak-gerakkan jari telunjuk, dikarenakan hadis yang bicara masalah ini hadis yang sahih, bukan syadz. Ikhtilaf yang sangat masyhur, ikhwan. Dalam bab ini kita harus toleransi. Antum kaji, antum pelajari mana yang rajih secara dalil-dalilnya bagi antum, amalkan. Kemudian toleransi dengan pendapat yang lain. Selesai. Itu sikap yang benar. Sampai sini labas. Tapi menjadi sesuatu yang tercela ketika ada keributan, ketika ada perseteruan di antara ikhwah atau para duat terkait dengan bab ini, la adalah ya juz. Sampai heboh, misalkan ustaz yang satu menyatakan yang rajih itu diam tanpa tahrik, itu yang rajih, pendapat jumhur, hatinya syad. Jangan goyang-goyang kayak gini. Saya menghinakan semacam itu, ikhwan. Jangan goyang-goyang seperti ini. Masa sholat sambil joget-joget tangannya kayak gini. Nah, yang taklim sama saya harus diam telunjuknya. Yang goyang-goyang jangan di sini. Wileh, wileh, wileh. Ada jahil bil khilaf. Satunya lagi tidak mau nerima. Giliran dia yang ceramah, yang taklim, oh, dia bawakan argumentasinya, pendapat ulama'nya, segala macamnya. Siapa yang mengatakan syad? Hadisnya sahih. Di antara yang mensahihkannya Asy-Syaikh Al-Allamah Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Siapa mengatakan syad? Sahih. Yang sunnah adalah tahrik. Tahrik, goyang ya. Yang tahrik dengan menggerakkan jari-jemarinya. Yang talim sama saya harus menggerakkan jari-jemarinya. Jangan guys bagian pihak itu. Na'udzubillah min dzalik. Sampai mengatakan orang yang tahrik joget-joget dalam sholatnya. Na'udzubillah min dzalik. Asyhadu. Jahil itu. Wah, heboh. Akhirnya ada grup tahrik. Ada lagi grup yang tidak tahrik. Hadza madzmum. Ikhtilaf asalnya boleh, berujung kepada perseteruan, permusuhan, asabiyah. Hukumnya haram. Tidak boleh ada di kalangan Ahlussunnah Salafiyin yang semacam ini. Sebabnya dikarenakan tidak paham fiqhul ikhtilaf. Yang jahil dua ustadznya tadi, hadza jahil wa hadza jahil. Enggak layak jadi ustaz. Harus dipecat dari ustaz. Barakallahu fikum. Adalah layak jadi saya. Yang terjadi barakallahu fikum, naudzubillah min dzalik, asabiyah. Sempat terjadi beberapa tahun yang lalu, barakallahu fikum, yang berpendapat tidak tahrik Salafi Yamani. Yang tahrik yang menggerak-gerakkan telunjuknya Salafi Yordani. Na'udzubillah min dzalik, asabiyah muntinah. Dikarenakan orang-orangnya tidak memahami fiqhul khilaf. Inilah yang membuat laju dakwah tersendat, langkah dakwah carut-marut. Adanya orang-orang yang jahil, yang tidak memahami tentang fiqh khilaf. Maka tolong pahami baik-baik barakallahu fikum. Tidak boleh ada di tengah-tengah dakwah sunnah, di tengah-tengah salafiyin, ikhtilaf yang seperti ini. Kalau ikhtilafnya jais, ya khalas, toleransi. Jangan sampai memunculkan permusuhan, perseteruan, asabiyah, hizbiyah, dan yang lain-lainnya ketika ikhtilafnya jais. Ini merusakkan ukhuwah, ini merusakkan langkah, ini membuat tercorengnya nama baik dakwah salafiyah, rusaknya persatuan, rusaknya langkah dakwah. Barakallahu fikum. Ifhamu hadza ya ikhwana fillah azzakumullah. Lo jam 11:30 lebih 5 menit. Ini jamnya salah. Oh betul ya. Allah musta'an. Khair insyaallah ya. Lagi semangat-semangatnya ini disuruh berhenti ya. Ya khair. Al-muhim antum pahami baik-baik. Ini ikhtilaf yang pertama, ikhtilaf yang madzmum, intoleransi. Tidak boleh ada di kalangan kaum muslimin, tidak boleh ada di kalangan dakwah sunnah, dakwah salafiyah, salafiyin. Sebab ini semuanya akan menghancurkan laju dakwah dan akan mencoreng, akan memecah belah persatuan dakwah, langkah dakwah, kalimah dan segala macamnya. Barakallahu fikum. Ketika ada, diproses orangnya, diterima, menerima kembali, rujuk alhamdulillah. Tidak menerima, maka dia angkat kaki dari salafiyah dan dari sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sementara cukup ya ikhwan, insyaallah pada kesempatan yang ba'da zuhur nanti kita sebutkan lagi masalah fiqhul khilaf. Kemudian baru poin yang berikutnya ialah ukhuwah islamiyah. Barakallahu fikum insyaallah taala. Sementara cukup, naktafi lahuna subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hafizakumullah.